ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ العلامة فوزان شيخ خلال فوزان حفظه الله واحذر صغار المحدثات من الأمور. Hati-hati dari perkara kecil yang diadakan dalam agama. Hati-hati dari perkara yang kecil tapi dia diadakan dalam urusan agama. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wahdhar sighar al-muhdatsati min al-umur. Hendaknya kalian menjauhi, berhati-hati perkara-perkara yang diadakan dalam agama yang kecil, perkara-perkara kecil yang diadakan dalam agama. Fa inna sighar al-bid'ah, karena bid'ah yang kecil, kecilnya bid'ah, ta'udu, itu akan kembali. Walaupun kecil, akan bertambah. Akan bertambah. Hatta tasira kibaron, sampai akhirnya menjadi besar. Ya. Sehingga harus diwaspadai. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahaya perbuatan bid'ah. Bahaya perbuatan bid'ah. Tayyib. Dan ini biar yang kecil harus diwaspadai. Kenapa? Karena kalau dibiarkan lama-lama jadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Demikian juga setiap bid'ah uhditsat yang diada-adakan fi hadhihi al-ummah, di dalam umat ini, kana awwaluha shaghiran. Dulunya awalnya itu kecil, bentuknya kecil. Ya, awalnya dulu kecil dia. Ya. Yushbihul haqqa, dia mirip al-haq. Mirip kebenaran. Ya, karena kecilnya dia. Bid'ahnya kecil. Mirip al-haq. Faghtarra bidzalika. Ya, maka menjadi tertipu karena sebab itu, karena saking kecilnya atau saking miripnya dengan al-haq, miripnya dengan al-haq, dengan kebenaran, ya, man dakhala fiha, orang yang masuk ke dalam. Jadi orang yang masuk kepada bid'ah yang kecil tadi tertipu, dianggap al-haq, mirip dengan kebenaran. Semalam yastati'il khuruj minha, lalu dia enggak bisa keluar dari darinya, dari kebid'ahan tersebut. Kenapa? Karena saking miripnya dengan al-haq. Ya, sangat mirip. Qala fa'adzumat, lalu bid'ahnya menjadi besar. Wasarat dinan, terus bid'ah tersebut menjadi agama. Ya, yudanu biha, yang diamalkan, yang diterapkan dalam keseharian menjadi agama. Padahal itu bukan agama, enggak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal awalnya kecil, mirip al-haq. Ya, sehingga orang yang mengikuti bid'ah tersebut, masuk ke dalam bid'ah tersebut, dia tertipu. Karena mirip sekali dengan kebenaran. Kecil. Ya. lama-lama menjadi besar dan menjadi agama yang baru. Fakhalafa siratal mustaqima. Ya, ketika udah besar sekali, tambah besar, akhirnya dia menyelisih siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fakhraja minal Islam, sampai akhirnya dia keluar dari Islam. Bisa. Ya, bid'ah semakin besar, keluar dari Islam. Ya, sampai para ulama menyebutkan al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu posnya kekufuran. Bid'ah itu posnya kekufuran. Awalnya kecil, lama-lama besar. Saking besarnya sampai keluar dari Islam. Baik, kita baca syarahnya. Qala al-imam Shalih bin Abdillah al-Fauzan hafizahullah ta'ala qawluhu wahdhar sighar al-muhdatsati minal umur. Ya, dalam ucapan al-imam al-Barbahari, waspadai ya, yang kecil-kecil dari perkara yang diadakan. Waspadai perkara yang kecil yang diadakan dalam agama. Aila tatasahal bisyai'im minal bid'ati. Jangan kau bermudah-mudahan ya, dalam sedikit saja dari bid'ah. Walau kana shaghiran, walaupun dianggap kecil. Ya, karena bid'ah itu walaupun dianggap kecil dia bahaya. Kenapa? Fa innahu yakbur. Walaupun dianggap kecil lama-lama bisa membesar. Ya. Wa yandhafu ilaihi ghairu. Akan bergabung ya, dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Awalnya kecil, lama-lama bertambah. Ya. Hadza min mafasidil bid'ah. Ini termasuk kerusakan bid'ah. Ya. Kerusakan bid'ah apa? Kalau dibiarkan lama-lama bisa bertambah. Li'annahu idzan fataha babul bid'ah. Karena kalau sudah dibuka pintu kebid'ahan. Enggak apa-apa, yang penting bagus. Enggak apa-apa, yang penting baik niatnya. Ya, sudahlah, boleh. Yang begini, boleh. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW? Nggak apa-apa, ini bid'ah hasan. Gitu ya. Kalau ini sudah dibuka, zadat bid'ahnya akan bertambah lagi. Ya, bertambah besar. Kalau ini sudah dibuka. Ya, nanti akan beliau jelaskan. Para salaf dulu menutup rapat-rapat pintu kebid'ahan. Bahkan Rasulullah SAW, pintu kebid'ahan sudah ditutup. Sudah berlalu hadis iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah dalam Ashabus Sunan. Ya, hadis yang barakallahu fikum sudah kita baca. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Ya, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diadakan dalam agama itu bid'ah. Ini Rasulullah SAW mengucapkan ini dalam keadaan kondisi umat Islam di zaman itu begitu apa bagus, pada kondisi yang paling bagusnya. Gak ada bid'ah di zaman Rasulullah SAW. Ada bid'ah di zaman Rasulullah SAW? Belum ada. Tapi beliau sudah mentahdir, sudah memperingatkan. Hati-hati. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diadakan. Sehingga ditutup rapat-rapat. Ya, dari pintu kebid'ahan. Kata Syekh, ya, wala fala yutasahalu fiha, enggak boleh dibikin mudah. Ya. Wa yuqalu hadhihi bid'atun saghiratun wala tadur. Mengatakan ini itu dikatakan ini itu bid'ah yang kecil, enggak apa-apa, enggak mudaratkan. Ya. Jangan, enggak boleh ini. Cara berpikir yang salah. Ini kan bid'ah yang kecil, sudah. Biarkan aja, enggak apa-apa. Ya, ini cara bersikap yang keliru. Ya. Kenapa? Kata beliau, wal bid'atu mithlul jamrati, bid'ah itu seperti bara api. Walau kanat saghiratan, walaupun kadang bara api itu kecil, fahiya takbur, tapi dia bisa membesar kalau dibiarkan. Kalau ada, dibuka pintu-pintunya untuk merembet. Ya, itu bisa menjadi besar. Hatta tuhriqal baita awil majjara. Sampai bisa membakar rumah atau membakar apa? Toko. Ya, awil balada kullah, atau bisa membakar satu kampung semua. Kalau rumahnya dekat-dekat. Kalau ada apa namanya? Terbuka pintu untuk penularan. Bid'ah juga demikian. Kalau dibuka pintu penularannya, bid'ah yang akan merembet tambah besar seperti bara api. Ya, bisa membakar semuanya. Kata beliau, ya, wa mu'dhamun nari min mustazghari syarori. Wa mu'dhamun nari. Ada pepatah orang Arab mengatakan, ya, itu dalam keadaan apa? Kebakaran yang besar itu min mustazghari syarori. Karena menganggap sepele syaror, percikan bunga api. Ya, percikan bunga api. Ya. Misalkan kayak di tempat kita kalau ada rumah atap sagu, ya. Rumah atap sagu. Kalau dianggap sepele. Dianggap sepele apa? Percikan bunga api. Ya, di situ ada orang bakar petasan. Petasan kan cuma dur, gitu ya. Ada percikan bunga apinya sedikit. Subhanallah. Tapi kalau di situ dibuka, ya, disambungkan dengan apa? Sesuatu yang bisa menyala, akhirnya menjadi menyala besar. Terbakar rumah, terbakar sebelahnya lagi, terbakar sebelahnya kalau berdekatan. Ya, demikian juga bid'ah. Ya, ketika itu dibuka untuk bisa saling menular, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, apa namanya? Saya kunu akwamun fi akwamun, ya, apa namanya, tajaro fihi al-ahwa kama yatajaro al-kalabu bisahibiha. Ya, kata Rasulullah SAW, kala di akhir zaman akan ada kaum yang mengalir di sana, menular di sana penyakit hawa nafsu seperti menularnya penyakit anjing gila. Aw kama qala alaihi salatu wasallam. Ya, dalam keadaan apa? La yabqa min mafsalin ila dakhalaha aw irqin ila dakhalaha. Tidaklah tersisa, tidaklah ada persendian atau urat, ya, kecuali penyakit rabies, anjing gila itu pasti masuk ke situ. Aw kama qala alaihi salatu wasallam. Sehingga apa? Ini penyakit bid'ah itu penyakit yang sangat mudah menular. Kalau tadi Syekh Hafizullah menyerupakan dengan apa? Percikan bunga api. Ya, kalau sudah tertimpa benda-benda, apalagi di tempat yang ada bensin, tempat yang ada ini, yang mendukung. Ya, di situ masyarakat memang senang dengan hal-hal yang baru dalam bid'ah, dalam apa? Agama. Ya, dibuka pintunya ini, tidak ditutup rapat-rapat. Ya sudah, bisa membesar. Bid'ahnya sangat besar. Ya, subhanallah, ini diantara bahaya bid'ah. Kalau para salaf, mereka berhati-hati. Para salaf mereka menutup pintu-pintu kebid'ahan. Ya, oleh karena itu dalam kitab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan kepada kita untuk mewaspadai dari bid'ah yang kecil. Ya, enggak boleh kita menganggap sepele. Fala yutahawanu biha. Enggak boleh dianggap enteng. Ya, bal yusaddu babul bida'i nihaian. Bahkan harus ditutup pintu-pintu kebid'ahan ini secara, ya, nihai. Sudah ditutup rapat-rapat selama-lamanya. Ya, ditutup selamanya. Enggak boleh lagi ada dibuka. Ya, dalilnya beliau menyebutkan, laqad qala Rasulullah SAW, iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan dalam agama. Iyakum tahdhirun min muhdatsatil bid'ah mutlaqan. Kata Syekh Abdullah, lafaz iyakum tadi sudah ditahu ya, apa i'rabnya iyakum? Ya. Iya, bukan dhamir munfasil, ya. Dhamir mansub nasab munfasil bukan, tapi apa? Isim fi'il amr. Tentunya isim tapi berupa perintah. Untuk apa? Hati-hati. Ay at-tahdzir, kata Syekhullah. Di sini ada tahdzirun min muhdatsatil bid'ah mutlaqan. Ada peringatan ya, untuk waspada, hati-hati dari perkara-perkara bid'ah yang diajarkan mutlaqan secara mutlak. Ya, Rasulullah SAW enggak menyebutkan ya, kecuali yang bid'ah hasanah, begitu ya. Beliau enggak menyebutkan begitu. Atau kecuali bid'ah yang kecil, enggak apa-apa untuk dijalankan. Ya. Atau kecuali yang mirip al-haq, enggak apa-apa diadakan. Tapi beliau menyebutkan mutlak. Kata Syekh Allah menyebutkan mutlak, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang mirip atau yang, semuanya enggak boleh. Ya, secara mutlak. Sawa'un kanat muhdatsatin shaghiratan aw muhdatsatin kabiratan. Sama saja apakah perkara yang diadakan tadi kecil ataukah perkara yang diadakan tadi itu bentuknya besar. Ya. Lam yastasni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di situ harokatnya kadang ada yang keliru ya. Lam yastasni ar-rasul di situ. Yang benar apa? Rasul. Rasulullah SAW tidak mengecualikan syai'an minal bid'ah. Sedikit pun dari bid'ah. Ya, beliau enggak mengecualikan. Mau yang besar, mau yang kecil, ya, mau dalam urusan zikir, dalam amalan sholat, dalam ya perkara-perkara akidah, bid'ah keyakinan, tidak ada dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Ya, fanahyuhu 'am fi jami'il bida'i. Maka larangan dari beliau itu berlaku umum di seluruh bid'ah. Ya, waqala wa syarrul umuri muhdatsatuha. Beliau menyebutkan dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan. Ya, ini dalam agama. Kemarin sudah disebut ya. Bid'ah dalam agama. Ya. Bukan bid'ah dalam urusan dunia atau bukan bid'ah secara lughawi, secara bahasa. Ya. Jangan sampai kemudian mereka bilang apa? Kalau gitu kamu jangan, kalau begitu ini lampu ini bid'ah, enggak ada di zaman Rasul. Ya, kalau begitu ini handphone bid'ah, enggak ada di zaman Rasul. Ya, berarti kamu jangan pakai lampu, gitu ya. Ini salah dalam memahami bid'ah. Kalau bid'ah dalam urusan lughawi, lampu dan seterusnya, ya, itu perkara duniawi yang hukumnya mubah. Ya, enggak terlarang. Karena hukum asal dalam urusan dunia itu mubah, halal. Yang dimaksud bid'ah yang diharamkan, yang kita harus menjauhinya dan dikatakan sejelek-jelek perkara, itu bid'ah dalam urusan agama. Tata cara zikir yang enggak ada di zaman Rasulullah SAW dibikin-bikin. Jumlah bilangannya yang enggak pernah dibatasi oleh Rasulullah SAW sekarang dibikin-bikin jumlah bilangan zikirnya. Itu bid'ah. Ya, tata cara sholat yang enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dibikin-bikin, ditambah-tambahi. Nah, ini bid'ah. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Ya, enggak boleh dirubah, enggak boleh diganti. Apa yang ada di zaman Rasulullah SAW itu sudah cukup bagi kita untuk diamalkan. Baik ya. Jadi kalau ada sedikit dirubah, sedikit ditambahi, ini harus diwaspadai. Dan itu adalah sejelek-jelek perkara. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian beliau, hafizahullah, melanjutkan syarahnya. Qala wa kadzalika dalam syarah Imam Al-Barbahari ucapan beliau. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdisat fi hadhil ummati. Demikian juga, kullu bid'atin, setiap bid'ah uhdisat fi hadhil ummah. Yang diadakan di dalam umat ini. Kana awwaluha shaghiran. Dulunya, awalnya itu kecil. Ya, yushbihul haqqa, mirip dengan al-haq. Mirip dengan kebenaran. Waqtarra bidzalika man dakhala fiha. Sehingga tertipulah ya, orang yang masuk ke dalam bid'ah yang kecil tadi. Kenapa? Karena mirip al-haq. Mirip kebenaran. Ya, mirip dengan apa? Kebenaran. Ya, tsumma lam yastati'il khuruj minha. Lalu dia enggak bisa keluar dari. Ini diantara bahaya bid'ah. Orang kalau sudah kena penyakit bid'ah tadi, ya, itu sulit bagi dia untuk keluar. Sulit bagi dia untuk bertaubat. Sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Tadi disebutkan penyakit seperti penyakit hawa nafsu. Cepat sekali menjalar. Terus kalau udah kena, sulit sekali untuk bertaubat. ya, sulit untuk keluar dari kebid'ahan tadi. Ya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan apa? Bid'ah itu sangat disukai oleh iblis. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyati." Ya, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Masya Allah ya. Kalimat ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, imam yang besar. Ya. Dari kaum salaf mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Fa innal bid'ata la yutabu minha. Karena bid'ah itu enggak ditaubati oleh pelakunya. Ya. Wal ma'siyatu yutabu minha, dan maksiat itu ditaubati, mudah ditaubati oleh pelakunya. Ya, kenapa bid'ah? Kenapa sulit pelakunya untuk taubat? Karena dia meyakini ini benar, ini baik. Ya, ini baik, ini bagus. Sekarang saya tanya, antum ya Usama, antum mau bertobat dari sholat? Gak mungkin. Kenapa? Sholat ya baik, kita yakin sholat itu adalah rukun Islam. Ya, ibadah yang sangat kita cintai. Kok disuruh taubat dari sholat gimana? Gak mungkin, karena kita tahu sholat itu sangat bagus. Demikian juga di mata ahli bid'ah, bid'ah itu sangat bagus. Begitu ya. Sehingga kalau disuruh taubat darinya, enggak mungkin dia mau taubat. Ya, sehingga bid'ah itu, padahal itu bid'ah adalah sejelek-jelek perkara. Ya. Sehingga itu lebih dicintai. Beda kalau ahli maksiat. Tadi ada orang minum khamar dinasihati, "Kamu tadi minum khamar jangan. Itu dosa." "Iya betul, saya dosa. Saya tadi berbuat dosa maksiat, astagfirullah." Gampang taubat. Ya. Oleh karena itu kembali ke sini, orang yang berbuat bid'ah kadang sulit keluar darinya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan meyakini itu benar. Itu baik. Ya, sulit untuk bertobat darinya. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Nah, bid'ah awalnya kecil. Di zaman dulu awalnya kecil. Ya, tapi karena dibiarkan lama-lama menjadi apa? Besar. Al-fitanu awwala ma hadatsat fil ummati bisababi at-tasahuli ma ahli al-ifsad. Fitnah-fitnah, kesesatan-kesesatan yang ya awal munculnya dulu di umat Islam itu bisababi at-tasahuli, ya, karena sebab bermudah-mudahan dalam memperlakukan ahli al-ifsad, orang yang berbuat kerusakan. Hatta asu fil ardi fasada, sampai mereka ya berbuat kerusakan di muka bumi, ya, dengan berbuat bid'ah tadi, ya, dalam keadaan apa, akhirnya mereka apa, menyebarkan kebid'ahan ketika dianggap sepele, dianggap biasa. Wa ghasalu admirat asy-syababi wal awam, ya, dan mereka akhirnya mencuci otaknya para pemuda dan orang-orang awam. Ya. Dalam keadaan apa? Wahasyauha minasyar. Lalu diisi, ya, otaknya diisi dengan kejelekan. Hatta hasolatil fitanu fil Islam, sehingga muncul fitnah dalam Islam. Ya, dicuci otaknya sehingga dia mencintai bid'ah. Mencintai bid'ah. Membenci sunnah kebalikannya. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dibenci, ya. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dicinta. Jadi kebalik. Ya, yang ada di zaman Rasulullah SAW justru tidak mau dihidupkan. Yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW justru dihidup-hidupkan. Ya, subhanallah. Ini menjadi timbul fitnah. Barakallahu fikum. Ya, hatta hasolatil fitanu fil Islam, sehingga terjadilah fitnah-fitnah dalam Islam. Ya, wa bainal muslimina kama huwa ma'lum. Terjadi fitnah kebid'ahan-kebid'ahan di antara kaum muslimin seperti yang sudah diketahui. Kenapa? Hadza kulluhu bisababi taghadi an ahli syar. Ini semua disebabkan karena taghadi, menutup mata. Ya. Dari apa? Ahli syar. Dari orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Wa tarkihim, membiarkan para pelaku bid'ah, hatta yastafhila al-amru, Ya, sampai apa? Dalam keadaan perkaranya menjadi berat. Ya, kebid'ahan menjadi semakin parah. Ya. Fala budda minal hazm. Oleh karena itu harus kita memiliki apa? Semangat. Ya, harus tegas. Sadul bab, menutup pintu fi hadzal amr, dalam perkara ini. Ya. Wala ya'si minal bid'i ba'da Allah jalla wa ala illa al-ilmu an-nafi'. Dan tidaklah bisa menjaga dari kebid'ahan sesudah penjagaan dari Allah kecuali dengan belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu daripada asbab agar selamat dari bid'ah adalah dengan apa? Setelah banyak berdoa ya kepada Allah agar diselamatkan dari kesesatan, setelah itu dia apa, kita semua harus belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus belajar. Dengan ilmu, insya Allah segala penyimpangan-penyimpangan itu akan bisa dijauhi. Ya, tentunya setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa, ya kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa ditunjuki betul-betul jalan yang lurus. Setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amallahu an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa itu? Jalannya ya, siratal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ditafsirkan dalam ayat yang lainnya, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya, jalannya Rasulullah SAW yang sudah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Ya? Orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu. Orang Yahudi. Waladhdallin atau orang yang sesat, yaitu orang Nasoro yang beramal tanpa ilmu. Ya, jadi kita ingin siratal mustaqim, yaitu apa? Orang-orang yang belajar ilmu lalu mengamalkan ilmu. Ya, jangan orang yang beramal tanpa ilmu. Nauzubillah. Jangan pula orang yang sudah punya ilmu enggak mau amalkan. Tapi kita ingin belajar ilmu agama, belajar sunnah, lalu kita amalkan. Sehingga bisa berada di atas jalan yang lurus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, nanti pun insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran lana, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.